ka la taksi wa ila istikhbarin wa huwa al istifhamu nahu hal qama zaidun fa yuqalu na'am aw la wa ahsana minhu ahsanu minhu taqsimu jam'il taqsimu jam'il jawami wa huwa anna kalama yanqasimu ila talabin wa khabarin wa insha'in fa inna fa in afada al-lafdu bil wad'i talaba dzikril mahiyati fastifhamun nahwu ma hadha aw talabu tahsiliha fa amrun nahwu kum aw tahsilul kafi anha fa nahyun nahwu la tal'ab walau kana dzalika min multamisin wasailin wa in lam yufid bil wad'i talaban fa in ihtamala as-sidqa wal kadhiba li dzatihi bi sarfin nadri 'alal mukhbiri summiya khabaron wa in kana la yahtamilu as-sidqa wal kadhiba summiya insya'an bi an lam yufid talaban ka anta anti taliqun au afadahu bil lazimi katamanni nahu laita syababa yaudu wa tarajji nahu la'alli azuru Nabi ya sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Aqsamul kalami bi'tibari madlulih, pembagian kalam berdasarkan aspek madlulnya, kandungannya, apa yang ditunjukkan oleh kalam tersebut. Qala asyarih summa syara'a rahimallah, kemudian Amriti rahimahullah ta'ala beliau memulai fi aqsamil kalam, pada penjelasan pembagian kalam. Faqala wa qassimil kalama lil akhbari wal amri wal nahyi wal istikhbari. Taib, kata beliau, bagilah kalam. Ya, bagilah kalam dalam ragamnya itu ada yang akhbar, khobar, ya, min jihatil khabar wal insya, itu ya berarti ila arbaati asya, ya, al akhbar, al amr, an nahyu, istikhbar. Istikhbar itu apa maksudnya? Istifham, ya. Akhbar, khabar, itu maksudnya ma yadkhuluhu at tasdiq wa takdzib. Antum sudah pelajari hal ini kan di balagoh, kan? Yang anak baru udah sampai sini belum pembahasan balagohnya di balagoh muyassarah. Kalau santri lama udah ya paham ya. Kalau yang namanya khobar itu yang ada kemungkinan bisa dibenarkan, bisa didustakan. Ya, artinya ma yasihu yuqalin natik bihi kadzabta au shadaqta, gitu. Ada orang yang mengabarkan al-mukhbir yaqulu kada wa kada, summa naqulu lah, kita katakan pada dia kadabta au sadaqta, itu namanya khabar. Taib. Nah, namun yang dimaksud di sini bi'tibaril jumlah, la bi'tibaril qail. Dari jumlahnya kalimat yang disampaikan oleh si al-mukhbir, bukan berdasarkan aspek si qail, si mukhbir, bukan. Nah. Taib, karena si mukhbir itu enggak bisa kita katakan sadaqta. Ya. Taib. Namun adalah isi beritanya. Baik. Ya, kenapa demikian? Karena di antara mukhbir itu enggak mungkin kita katakan kadzabta. Namun bi'tibaril jumlah, bukan bi'tibaril qa'il al-mukhbir. Namun bi'tibar berdasarkan aspek jumlah, makul bil qaulnya. Apa khabar yang dia kabarkan? Al-mukhbarnya. Ya, yang dikabarkan apa? Masalan, ya, ada orang yang mengatakan qama zaidun. Ini khabar bukan? Ada khabar. Ya. Baik. Li'annahu la yasih an taqula lil qail shadaqta au taqul kadzabta. Itu enggak. Ya. Baik. Ada orang yang mengatakan kepada misalnya kepada antum Musailimah al-Kadzab. Ada yang mengatakan innahu Rasulullah. Ya. Beliau adalah Rasul. Madza taqulu lah? Apa yang antum ucapkan kepada si orang yang mengatakan tadi? Kadzab ta. Enggak mungkin kita katakan shadaq ta. Ya. Nah, kalau yang mengatakan adalah Musailimah, ana Rasulullah, kadzabta bi'tibaril qa'il. Taib. Ha? Kemudian, ini saya ambil penjelasan ini dari Syekh Al-Muslimin ya, di Syarah Nazam al-Waraqat yang pernah kita bacakan di sini waktu berapa tahun yang lalu. Nah, qala asy-syarih asy-syekh al-Kiai Al-Haj Abdul Hamid Al-Qudsi Asy-Syafi'i. Ya'ni annal kalama yanqasimu ila khabarin. Bahwa kalam itu terbagi menjadi khabar wa huwa kalamun yahtamilu as-sidqa. Itu kalam yang ada kemungkinan benar wal kadzib dusta li dzatihi pada zat kalam itu ya pada jumlahnya ka qoma zaidun ya. Semisal qoma zaidun itu jumlah apa zat dari kalam tadi jumlah kalimatnya ya. Nah kalam juga terbagi ila amrin wa huwa kalamun mustamilun ala nahwi if'al kalam yang mencakup ya pada contoh fi'il amr if'al lakukanlah dalun bil wada ya yang menunjukkan secara peletakannya ala talabi fi'lin untuk ya, tuntutan dari untuk melakukan autarkin atau meninggalkan nah hukum watruk ya wa ila nahyin kalam juga terbagi menjadi nahyun larangan ai kalamun musaddarun billa kalam yang diawali dengan la nahiyah jazimah dalin bil wada yang menunjukkan ya secara peletakannya alat tark untuk meninggalkan atau jangan melakukan ka seperti la ta'si jangan engkau bermaksiat wa ila istikhbarin nah istikhbar apa itu istifham nahu hal qama zaidun wa yuqal na'am aw la taib summa qala asy-syarih wa ahsanu ma taqsim wa aqsanu minhu nah yang lebih bagus daripada ini taksim dari kalam adalah taksim yang dikatakan di dalam kitab taksimu jam'il jawami siapa penulis kitab jam'ul jawami as-subki ya wa huwa annal kalama yanqasimu ila talabin wa khabarin wa insya'in kalam terbagi menjadi tiga aja talab khabar insya' Fa in afada al-lafdhu bil wad'i. Ya, talaba dzikril mahiyati fastifhamun. Nah, apabila lafadznya tersebut menunjukkan secara peletakannya apa? Tuntutan penyebutan ya, hakikat dari kalam tersebut. Maka itu namanya istifham. Misalkan ma hada apa ini? Au talaba tahsiliha. Atau lafadznya tersebut secara peletakannya menuntut ya dihasilkannya fa amrun maka itu namanya amr nah hukum au tahsil ya au tahsilil kaffi anha atau dihasilkan menahan dari perbuatan fa nahyun itu larangan la talab ya jangan main walau kana dzalika min multamisin wasailin walaupun itu berasal dari multamis. Multamis itu artinya yang sederajat. Wasailin dan orang yang meminta. Artinya gini, ikhwah, ya. Kalau ya. Ini misalkan amr ya. Amr itu apa sih? Fi'il amr itu fi'il yang berasal dari orang yang berada di atasnya. Kalau yang berasal dari bawahnya namanya doa. Kalau berasal yang dari sederajat dengannya namanya iltimas. Nah, berarti itu multamis yang sederajat dengan yang diperintah. Ya. Si amir itu sederajat dengan al-ma'mur. Ya, yang diperintah. Sederajat. Namanya si amir ini namanya amirnya itu namanya multamis. Ya. Taib. Atau dari sa'il. Sa'il itu pemintanya yang dari bawah. Ya. Kalau dari atas ke bawah namanya amr. Kalau dari bawah ke atas namanya doa. Itu kalau dari bawah ke atas maksudnya dari hamba ke Allah tabaraka taala. Ya. Nah, kalau dari atas dari bawah ke atas rakyat ke pemimpin bukan doa. Karena doa hanya kepada Allah. Ad-du'a wal ibadah. Itu diterangkan oleh para nuhat karena berkaitan dengan contoh-contoh fi'il amr, fi'il nahyun yang ada di Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau dari makhluk fi'il doa. Ya, kalau la nahiyah jazimah itu dari Allah ke makhluk atau dari yang atas ke bawah. Kalau yang dari makhluk kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna. La tu'akhidna. Itulah apa namanya? Du'aiyah. La du'aiyah. Paham ya, ini istilah aja ya. Wa illam yufid bil wad'i talaban. Ya, walaupun tidak memberikan faedah secara peletakannya, tidak memberikan faedah apa? Talaban, tolak. Fa in ihtamala sidqa wal kadhiba lidatihi bisarfin nadari anil mukhbiri summiya khabaran. Nah, apabila ada kemungkinan benar, jujur atau dusta, lidatihi ya. Lidatil qaul, lidatil jumlah ya. Bagi kalimat itu sendiri dengan apa? Bisorpin nador dengan mengalihkan perhatian anil mukhbiri dari yang mengabarkan, kita alihkan perhatian dari yang mengabarkan, kita fokus kepada jumlah ya, jumlahnya kepada lafadznya, maka itu dinamakan khobar. Wa in kana la yahtamilu as-sidqa wal kadhiba summiya insya'an. Apabila tidak ada kemungkinan benar atau bisa justa atau jujur, itu dinamakan insya bi alam yufid talaban. Semisal dia tidak memberikan faedah talab. Semisal ucapan seorang suami kepada istrinya anti talikun, kamu dicerai, itu namanya insya. Ya. Karena sang istri enggak bisa mengatakan kepada suami, kadzabta. Gitu. Shadaqta, ya. Atau orang yang mendengar ya, hadirin misalkan dia menceraikan istrinya di khalayak publik ya dan billah. Ya. Hadirin atau orang-orang yang mendengar itu enggak bisa juga mengatakan, kadzabta ya akhi. Nah, ente dusta, ente cerai istri, ente. Jumlah khabar itu tidak bisa kita katakan itu adalah dusta. Nah, itu namanya apa? Insya. Aw afadahu bil lazim, atau memberikan faedah dengan kelaziman, semisal tamanni. Tamanni itu apa sih? Hah? Angan-angan. Nahu laita syababa yaudu yauman. Seandainya masa muda itu kembali sehari je. Tapi what taraji itu apa? Harapan yang di situ. Ya, semisal nahu la'ali azuru annabiyya. Semoga aku bisa menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tafadhal, dibaca berikutnya sini. Ihsan. Perhatikan tamani itu dakhil fil insya ya. Laita limalan fa atasaddaq bihi. Ya. Ini tamani. Kenapa? Karena dia tolak. ya laitani dan seterusnya lah. Terus lanjut. Bismillah. Summa qala rahimahullahu taala summal kalamu saniyan qadin qasama qadin qasam ila tamannin wa li aradin wa qasam. Qala syarih rahimahullahu taala yakni annal kalama kaman qasama awalan ila ma dzukira atau ila ma dzakara aja ila ma dzakara qadin qasama saniyan ila tamannin wa huwa talabu ma la tam'a fihi aw ma fihi usrun fal awwalu nahu laita asy-syababa ya'udu yawman wa tsani nahu qawli munqati'ir raja'i laita limalan fa ahujja minhu wa qawluhu wa li aradin ay wan kas wan ardin bukan aradin wa li ardin ay wan qasama aidan ila ardin wa huwa kalamun masdarun bi musaddarun musaddarun bi alla di ala jangan yeah. Alla ala bi ala dalun bil wati ala talabi bi rifkin walinin nahu ala tanzilu indana wa qawluhu wa qasamin ay wan qasama aidan ila qasamin wa huwa kalamun dalun alal qasami ay al yaminu al-yamini al-yamini kalimat yang setelah ai itu sama dengan yang sebelum ai i'rabnya terus nahu wallahu wallahi wallahi wallahi la af'alanna kada tanbihun innama a'adal fi'lu biqouli a'adal fi'la a'adal fi'la biqoulihi summal kalamu saniyan qadin qasama ila tamannin ila akhirih ma anna ma qablahu wa ma ba'dahu taqsimun wahidun fa kana yanbaghi an yaqtasira ala qawlihi wa ila tamannin ila akhirih isyaratun ila anna minhum man iqtasara ala taqsimihi ila ma taqaddama wa annahu yuzadu alaihin inkisamuhu aidan ila hadhil madkurati wa hadha min daqaiqi hadhil manzumati. Summa qala rahimahullah ta'ala al-muallif amriti summal kalamu saniyan qadin qasam ila tamannin wal ardin wa qasam. Kemudian kalam yang kedua terbagi menjadi tamannin. Ya, tamannin. Tamannin itu masuk ke insya. Ya. Angan-angan wa ila ardin. Ardin itu semacam kayak penawaran. Al ard anta ridha ala akhika syai'an, misalkan antum menawarkan sesuatu pada ya, saudara antum. Ala ya tatafaddalu indana. Ya. Ini namanya arb. Ya. Misalkan ucapan tuan rumah kepada para tamu, ala ta'kulun. Nah. Itu namanya arb, penawaran. Ya. Wa huwa may yakunu bi rifqin wa ihtiramin. Kalau takhdid itu kebalikannya. Ingat enggak di pelajaran apa namanya? Nawasib ya. Amil-amil nasibah. Ya. Ya, yang nanti di situ ada amil nasab yang mesti didahului oleh ya dari 8 hal. Apa aja itu amil apa namanya? Amil apa? Amil apa? Fa sababiyah atau waw ma'iyah yang di depannya ada fi'il mudhari. Ya. Mesti didahului fa sababiyah ini atau waw ma'iyah didahului oleh 8 hal. Istifham, tolab, ya apa namanya, amr, nahyun, doa, ya. Kemudian ada apa lagi diantaranya? Tamannin, ya. Tarajjin, art, ya, art ini. Juga ada takhdid. Kalau takhdid, bilaks, kebalikannya. Kebalikan dari art. Ya, yakunu fihi iz'ajun wa kuwatun. Ada sedikit pemaksaan. Ada sedikit pemaksaan. Misalkan, ya. Qaulul ab libnihi, ucapan seorang bapak pada anaknya, anaknya yang enggak mau masuk rumah. Halla tadkhulu. Halla tadkhulu. Nah. Ini tahdid. Itu talabun bisyiddatin wa iz'ajin. Nah, namun masing-masing itu tahdid juga masuk kepada insya. Nah, kalau qasam hada wadih qasam ya. Qasam juga min aqsamil kalam. Ya, namun kalau ditanya qasam itu masuknya ke insya atau ke khobar? Ya. Qasam itu sendiri maksudnya ke insya. Ya, namun muqsam alaihnya itu adalah khobar. Misalkan untuk mengatakan wallahi ini fahimun, demi Allah saya paham. Ini jumlahnya ini fahimun itu khobar. Ya. Kalau wallahinya itu qasam. Ya. Baik. Paham enggak sini ya? Berarti kalau ditanya qasam tuh apa dia insya atau ya insya atau khobar, maka ditafsil. Ya, qasam itu sendiri insya. Karena kalau orang mengatakan wallahi ini qasam, la yumkin li ahadin ayyakula lak sadaqta au kadzabta. Enggak mungkin. Wallahi misal muslim masalah, muslim yaqul wallahi. Enggak mungkin Ahmad mengatakan sadaqta. Kadzabta, orang dia lagi bersumpah kok. Nah, nanti muqsam alaihnya baru itu khobar. Ya, muqsam alaihnya itu khobar. Ya, kata muslim, wallahi demi Allah. Inni fahimun. Ya. Baru itu yahtamil as-sidq wa yahtamil al-kadzib. Nah. Ya, bisa dipahami enggak? Ada kemungkinan jujur, ada kemungkinan dusta. Baru muqsam alaihnya khobar. Tapi kalau qasamnya ya adalah insya. Adalah insya. Bisa dipahami sini enggak? Nah, ini di yang udah khatam balaghah muyassarah santri lama paham ini insyaallah. Yang santri baru, yang baru satu pertemuan atau berapa pertemuan balaghah muyassarah sama Ustaz Yusuf? 5. Udah sampai sini belum? Belum. Ya udah, nih mudah-mudahan modal di pelajaran balaghah muyassarah sama Ustaz Yusuf. Ya. Baik, tadi udah dibaca ya sama Ihsan. Nah, kata Asy-Syarih Asy-Syaikh Kiai Al-Haj Abdul Hamid Al-Qudsi Al-Makki rahimahullah taala, yakni annal kalama kaman qasama awalan ila madzakara, yaitu kalam sebagaimana dia telah terbagi di awal tadi, wa qasimal kalama lil akhbari wal amri wan nahi wal istikhbari. Namun kata Asy-Syarih yang lebih bagus ialah taksimnya sahib jam'il jawami. Kalam terbagi menjadi talab, khobar, insya. Ya, enggak perlu kalam terbagi menjadi amr, nahyun, istikhbar. Nah, itu. Ya. Ila madzakara, dari apa yang beliau sebut telah sebutkan, wa qadin qasama tsaniyan, dan yang kedua ini kalam juga terbagi ila tamannin, kepada tamannin. Tamannin itu masuknya ke insya. Ya. Wa huwa talabu ma la tam'a fihi au ma fihi usrun. Ya. Meminta sesuatu yang enggak ada harapan di situ. Ya, menuntut sesuatu yang enggak ada harapan atau ada harapan namun di situ usrun, susah. Fal awal yang enggak ada harapan, laitas syababa yaudu yauman. Lah ini. Andaikan masa muda kembali, yauman sehari je. Nah. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya. Baik. Sani yang mafihi usrun, susah, qaulu munqati'ir raja, ucapan orang yang putus harapan, padahal bukan suatu hal yang mustahil. Laita limalan fa hujja minhu. Ya. Seandainya saya punya apa namanya harta, saya akan haji pakai harta tadi. Ini ucapan si miskin misalnya, fakir. Ya, fakir itu asyad, lebih parah daripada si miskin ya. Ucapan fakir. Nah. Taib. Ya. Tamannin itu ya. semua tamanin itu insya, ya. Wali ardin, ardin itu tadi apa? Penawaran, ya. Al ard anta arido ala akhika syai'an. Antum menawarkan sesuatu hal pada saudara antum. Ya. Apa itu? Ya. Wan qasama aidan ila ardin wa huwa kalamun musaddarun bi ala. Kalam yang diawali dengan ala. Ya, dalin bil wada' ala talabin. Yang menunjukkan dengan peletakannya ala tersebut kepada tuntutan. Tapi tuntutannya birifkin walinin. Ya, dengan lembut. Ya, dengan pelan. Nahu ala tanzilu indana. Sudikah Anda singgah ke tempat kami? Tanzilu jangan antum terjemahin turun. Maukah engkau turun tempat kami? Turun. Ya. Tanzilu singgah maksudnya. Nah, antum mengatakan kepada apa namanya? Tamu-tamu antum, ala ta'kulun, sudikah kalian makan? Ini art. Mayakunu fihi, mayakunu birifkin wahtiram. Ya, birifkin wahtiram wal-din. Wa qasam ay, wan qasama aydan ila qasam. Nah, kalam juga terbagi menjadi qasam. Wa huwa kalamun dalun alal qasami, ay al-yamini. Yaitu kalam yang menunjukkan kepada qasam. Qasam itu apa? Yamin. Yamin itu apa? Sumpah. Nah, tadi saya sudah katakan, ya, qasam itu sebagaimana diterangkan oleh kalangan usuliyun, ya, min aqsamil kalam. Ya, dia dakhilun fil insya wal khabar. Ya, kapan dia masuk ke dalam insya? Al annal qasam nafsahu insya. Qasam itu sendiri insya. Wallahi inni fahimun. Kalimat wallahi ini insya. Ya. Ini insya. Tadi bunyi kalimatnya apa? Inni fahimun ini muqsam alaih namanya. Nah, muqsam alaihnya adalah khobar. Ya. Insya kan la yahtamil as-sidq wa la yahtamil al-kadzib. Antum mengatakan wallahi enggak mungkin dusta. Namun muqsam alaihnya ini fahimun, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan dusta. Wallahinya itu qasam, maka itu insya. Ya. Kemudian muqsam alaihnya ini fahimun itu khabar. Walihada yasiha yuqal sadaqta au kadzabta. Nah. Taib. Makanya yang disebutkan oleh mu'alif, summal kalamu sanian qadin qasama ila tamannin wa wali ardin wa qasam. Qadin qasam ila ard ila tamannin wa ardin wa qasam. Qasam ini sini maksudnya sigotil qasam ila tamannin wali ardin wa sigotil qasam. Bukan maksudnya muqsam alaihnya, tapi maksudnya sigoh qasam. Yang dimaksud oleh Amriti bukan al muqsam alaih. Ya. Baik. Ngerti enggak sini? Paham ya? Nah. Paris, ngerti Paris? Nah. Ya, Fakhruddin, ngerti enggak? Nah. Kalau yang di anak yang santri baru, usul min musul sudah sampai mana? Hah? Udah jauh. Insya Allah. Berarti ini udah lewat dong pembahasan ini. Insya Allah. Taib. Ya. Nahu wallahi la af'alanna. Ya. Wallahi la af'alanna kada. Wallahinya itu insya. Itu qasam. Apa sih goh qasam? Nah, apa namanya ini qasam. La af'alanna kada. Itu khobar. Dia muqsam alaih. Ya, dia muqsam alaih. Nah, yang dimaksudkan oleh mu'alif di sini ada sigoh qasam. Taib. Tanbihun. Di situ lihat ada yang perlu diperhatikan. Inna ma'adal fi'la amriti. Beliau mengulangi fi'il biqaulihi summal kalama sanian qadin qasam ila tamanin itu ila akhir ma anna ma qablahu, padahal yang sebelumnya wa qassimil kalam lil akhbari wal amri wan nahi wal istikhbari wa ma ba'dahu, maupun yang setelahnya, setelah ini yaitu wasalisan ila majazin, gitu kan, taqsimun wahidun, itu pembagiannya sama. Maka anayan bagi ayak tasiro, maka sepatutnya beliau ya udah meringkas aja ala qawlihi ila tamanin, gitu aja, ila akhir dan seterusnya. Isyaratun, sebagai isyarat ini, ila anna minhum, ya, bahwa diantara mereka kalangan usuliyun maniktasaro ala taqsimihi, ada yang mencukupkan diri kepada pembagian yang ala taqsimihi ila mataqaddama, kepada pembagian yang telah lalu saja. Wa annahu yuzadu alaih inkisamuhu aidan, dan juga ditambahkan di sini pembagiannya juga ila mahadihil mazkurat, kepada apa yang disebutkan di sini, wa hada min daqaiqi hadhil manzumah, dan ini diantara bentuk kedetailan ya manzumah ini. Masyaallah. Aqsamul kalam bihasab istimalihi fi madlulihi. Awalan al haqiqatu. Ya, Paris, baca Paris. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala, aqsamul kalami bihasabi isti'malihi fi madlulihi, awalan al-haqiqatu, thumma qala rahimallahu ta'ala, wa thalithan ila majazin wa ila haqiqatin wahdaha mastu'mila. Wa hadduha. Wa hadduha mastu'mila. Min dhaka fi mawdu'ihi wa qila ma yajri khitaban fi istilahin qadama. Kuddima. Kuddima. Min dhaka fi maudihi wa kila ma yajri khitaban fi istilahin kuddima. Aqsamuha thalathatu syar'i wal lughawi al wad'i wal urfi. Ya, qala syarikhu rahimahullah ta'ala, ya'ni wan qasamal kalamu in qisaman thalithan ay mughayiran lil wajhi alladhi in qasama bi'atibarihi ila ma taqaddama. Fa inna inkisamahu ila ma taqaddama bi'tibari madlulihi wa ila ma huna bi'tibari isti'malihi fi madlulihi aw ghairihi ila majazin wa ila haqiqatin ya'ni yanqasimu ilayhima lakinnahu la yanhasiru fihima idh huwa qabla isti'mali la yusafu biwahidin minhuma fa in urida almusta'malu bil fi'li fa in urida musta'malu. Mana itu? Fa in urida al musta'malu bil fi'li in hasara fihima. Wa qawluhu wa hadduha ay ta'rifuha wa qawluhu ma ay lafdhun ustu'mila bi alifil itlaqi wa qawluhu min dhaka ay minal kalami fi mawdu'ihi ay mimma ustu'mila fima udhi'a lahu ibtida'an. Wal muradu lafdun baqiyun fil lafdun baqiya lafdun baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi wa hasilul ma'na anna ta'rif al haqiqati huwa lafdun musta'malun fi mawdi'a lahu ibtida'an fa kharaja bil musta'mali ma lam yusta'malu mimma wudi'a ma lam yusta'mal mimma wudi'a wa ghayruhu wa yuqayyadu al wad'u al-lafzul muhmalu wal-ghulatu kaqawlika khudh hadhal farasa mushiran ila himarin wa yuqayyadul ibtida'u al-majazu wa qawluhu wakila ma yajri khitaban ila akhirihi ay wa qala ba'duhum fi ta'rifil haqiqati huwa ma ay lafzun yajri khitaban bi an istu'mila fi istilahin sadirin minal jama'ati al-mukhatabati bidhalika al-lafzi wa qawluhu fistilahin quddima ay fistilahin mutaqaddimin fistilahin mutaqaddimin atau fistilahin mutaqaddimin. Taib aqsamul kalam bihasab isti'malihi fi madlulihi, ya, kemudian di sini pembagian kalam sesuai dengan penggunaannya pada madlulnya, apa yang ditunjukkannya. Ya. yaitu awalan al-haqiqah. Yang pertama hakikat. Ya. Wasalisan ila majazin. Yang ketiga berikutnya pembagian kalam kepada majaz. Ya, majaz itu bahasa Indonesianya apa sih? Hah? Majaz udah jadi bahasa Indonesia ya. Wa ila haqiqatin. Berarti yang qasimul kalam ila majazin wa haqiqatin. Ya. Majaz itu isi makan aslinya dari jaza ya juzu. Ya. Baik. Maksudnya apa sih yanqulul kalimah min haqiqatiha ila majaziha? Itu maksudnya dinakal sebuah kalimat dari hakikatnya kepada majaznya. Ya. Ini majaz seperti ini lam yakun ma'rufan fi ahdi sahabah, enggak dikenal. Ya. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya mengatakan di kitab beliau As-Sawaiq Al-Mursalah, majaz itu taghut. Majaz itu apa? Taghut. Ya, di masa tabi'in bahkan itu munculnya apa? Pada masa tabi' tabi'in. Ketika ilmu kalam sudah mulai masuk ke kaum muslimin setelah diterjemahkannya buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Ya, akhirnya majaz lah. Ya, akhirnya bahkan masuk ke lugah. Sebagian ulama nahwu mengatakan bahwasanya lugah itu majaz, enggak ada yang hakikah, enggak ada yang hakikat. Nah, ini batil ya. Baik. Makanya nanti kalangan ahlul kalam yang banyak ada di Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka gampang aja nanti menolak ayat Al-Qur'an dengan ah itu majaz. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu majaz, bukan maksudnya istawa. Dialihkan dari hakikat kepada majaz. Maksudnya apa? Istaulah. Baliyadahu mabsutatan. Ah itu bukan dua tangan. Apa ya, Pak? Wah. Oh, jadi kekuatan Allah cuma dua gitu. Nah. Dan seterusnya. Ya. Wa binaan ala hadzal qaul, ya berdasarkan pendapat ini apa? Berarti haula'i mereka itu membangun ya banau aqidatahum kullaha alal majaz. Ya, iya dan billah. Nanti majaz semua. Taib. Makanya kata Ibnu Qayyim, semua lugah itu ala haqiqatihi. Ala haqiqatiha. Enggak ada yang ala majaz. Ya. Sampai disebutkan oleh Ibnu Qayyim, majaz itu taghut. Majaz adalah taghut. Ini saya sampaikan di sini biar paham ya. Baik. Min zaka ay min al-kalam apa? Wasanin ila majasin wa haqiqah wa hadduha, definisinya mastu'mila. Apa yang digunakan min zaka dari kalam tersebut fi maudihi, pada peletakannya. Wakila ada yang menyatakan ma yajri khitaban. Apa yang berlaku pada khitab fi istilahi kuddima, pada istilah terdahulu. Aqsamuha salasah. Salasatun syar'iyyu. Jenis-jenisnya ada tiga syar'i, lugawi, ya, ada lugah secara bahasa, lugawi al-wad'i, wada' secara bahasa peletakannya, dan urfi, syar'i, lugawi dan urf, ya, syar'i, lugawi dan urf. Ini bagi yang berpendapat taksim hakikah, adanya pembagian hakikat. Hakikat itu yajri khitaban istilah, ya, berlaku pada khitab, pada istilah. Baik. Kemudian qala asy-syarih, ya, wan qasamal kalam inkisaman salisan, ya, Kalam terbagi, ya, terbagi lagi kalam pada pembagian yang ketiga, mughayyiran lil wajhi alladhi inqasama bi i'tibarihi ila ma taqaddama. Yang ini tentunya berbeda, ya, lil wajhi dalam bentuk yang pembagian kalam itu telah berlalu berdasarkan aspek yang telah lalu tadi. Ya. Baik, pada sisi madlul. Nah, fa inan qisamahu, maka di sini pembagian kalam sini ila ma taqaddama. Ya, dari yang berlalu itu bi'tibari madlulihi, berdasarkan tinjauan aspek madlulnya, kandungannya. Wa ila ma huna, kalau di sini bi'tibari isti'malihi, berdasarkan aspek penggunaannya, fi madlulihi, pada madlulnya, au ghairi atau yang lainnya. Nanti dibagi menjadi ila majazin wa ila haqiqatin. Ya, yakni yanqasimu ilaihima, yakni terbagi kepada keduanya. Lakinnahu la yanhasiru fihima, namun tidak terbatas pada keduanya. Ya, id huwa qabla al-istimal la yusafu biwahidin minhuma. Karena sebelum digunakan dia tidak disifati dengan salah satu dari keduanya. Fa in urida al-musta'malu bil fi'li in hasara fihima. Dan jika dikehendaki penggunaan, ya, secara fi'il nyata kejadian, maka, ya, apa namanya, itu terbatas pada keduanya, tertentu pada keduanya. Wa qauluhu wahadduha, definisinya ya ta'rifuha. Wa qauluhu ma ay lafdun, ya, definisinya dari lafaz mastu'mila yang digunakan alifnya itu lil itlaq la mahala lahu min al i'rab min zaka ay min al kalam fi maudihi ay min mastu'mila, jadi yang digunakan fi maudi alahu ibtida'an, ya, dari kalam yang digunakan, ya, kalam yang digunakan sesuai dengan peletakannya di awal mula. Fal murad lafdun baqiya fil istimal, yaitu yang dimaksud di sini adalah lafaz, sebuah lafaz yang masih tetap pada penggunaannya ala maudhu'ihi, sesuai dengan peletakannya di awal. Wa hasilul makna, maka kesimpulan maknanya anna ta'rifal haqiqati, bahwa definisi hakikat itu apa? Lafdun musta'malun fi maudi alahu ibtida'an, dia adalah sebuah lafaz yang digunakan sesuai dengan yang diletakkan untuknya, ya, sedari awal dulu, pada awalnya, pada dasarnya, di awal mulanya. Fa kharaja bil musta'mal, maka keluar dari lafaz yang musta'mal sini malam yusta'mal, ya, mimma wudi'a wa ghairuhu, yang tidak digunakan sesuai dengan peletakannya dan selainnya. Wa yuqayyadu bil wada', dan ditakyid di sini, diberikan syarat, diikat dengan sesuai dengan peletakan, yaitu al-labdu al-muhmalu, ya, yaitu lafaz yang muhmal, tidak ada penetapan makna, ya, yang tidak digunakan walau galat, dan lafaz yang keliru. Ya, semisal ucapan Anda khud hadza al-faros, hadzal farasa, ambil kuda ini. Wah, musyirun ila himar, padahal Anda mengisyaratkan kepada itu apa namanya? Himar, keledai. Ya. Wa yuqayyadu al-ibtida' al-majaz, dan ditakyid, dipersyaratkan dengan ibtida' adalah al-majaz, lafaz majaz. Karena lafaz majaz itu penggunaannya apa? Peralihannya itu setelah peletakan dasarnya. Ya. Ini lagi-lagi saya sebutin, ya. Majaz kata Ibnu Qayyim itu tagut. Terus kenapa dimasukin di sini? Ya, pahamlah kita. Ya. Nah, ini enak ini di sini nih, kita bacakan nih penjelasan Syekh An-Najjar nih. Syekh An-Najjar ini kalau mentahdir isi dari warokot yang kayak begitu-gitu tuh, nah, beliau kencang gitu, nah. Beliau kencang, ya, lausah kalamiyah itu kata beliau. Ya, nah ini. Kan kalau di matan waraqat di sini, ya, fa kalam bil tibar isti'malihi imma ayyakuna haqiqatan wa imma ayyakuna majazan qala musannifu fi ta'rifil haqiqah ma baqiya fi isti'mal ala mawdihi, yani annal arab wada'at hadzal lafdha li ma'nan muayyan wastamal wa istamalathu fi dzalikal ma'na fa atlaqat masalan al asadu ala hayawanil muftaris Ini hukum asalnya kalau disebut lafaz singa, yaitu yang mereka maksud adalah untuk hewan buas. Ya. Wastamalathu ala hadzal makna, hadhihi hiyal haqiqah. Ini. Baik, fama wada'u al-arabu ibtida'an ala syai'in muayyanin yusamma haqiqatan. Kalau orang Arab menyebutkannya itu, meletakkan sebuah kalimat di awal mulanya untuk sesuatu tertentu, ini dinamakan hakikat. Ya. Nah, kalau majas itu apa? Istimalul lafadz fi ghairi ma wudi'a lahu awalan. Ya, yaitu penggunaan lafadz pada selain yang sesuai dengan yang diletakkan pertama kali. Saya tadi kasih contoh apa? Atau Syekh kasih contoh tadi apa? Asad. Ini saya bacakan keterangan dari Syekh An-Najjar. Istimalul asad. Nah, sekarang majas nih. Istimalul asad, penggunaan kalimat asad fi rajul asyuja. Ya, pada sosok pria pemberani. Yaqul. Yaqulun Arab awwala mastamalat al-asada istamalathu fil hayawan al-muftaris. Tsumma wada'at lil asadi ma'nan tsani. Ya, kemudian mereka meletakkan makna asad untuk makna yang kedua, yaitu rajul yang syuja. Fa istimalul asad fi rajul asyuja huwa al-majas li'annahu di asani. Baik. Ya. Sebenarnya ketika dikatakan al-asad yakhthubu alal mimbar, ini hakikat apa ala majas? Majas. Majas. Namun yang diinginkan oleh para ulama itu sebenarnya hakikat juga. Enggak ada yang memahami singa yang singa alladhi yaskunu fil ghabah, yang tinggal di hutan. Summa yaji ilal masjid yahduru al-jumu'ah. Ya. Wasalla bin nas yakhthubu alal mimbar. Ya. Yaqul qala Allah qala Rasulullah. Fattaqullah. Enggak mungkin ada orang Arab yang memahami ada singa khutbah. Hah? Singa dari hutan, dari taman safari. Orang kita juga enggak ada yang kayak gitu. Macan ini gitu kan. Nah. Ya. Macan ini. Enggak ada yang memahami oh di macan itu. Enggak ada orang bodoh kayak gitu yang memahami. Ya enggak? Baik. Ya. Maka nanti hakikat itu terbagi menjadi tiga. Hakikat lugawi, hakikat syar'i, hakikat urfi. Apa itu hakikat lugawiyah? Istimalul lafadz fi mawdi alahu fi lughah. Apa itu hakikat syar'iyah? Istimalul lafdhi fi mawdi alahu fi mawdi alahu fi syar'i. Apa itu al hakikat al urfiyah? Istimalul lafdhi fi mawdi alahu fil urfi. Kita sebut nih ya, kalau saya ikutin Ibnu Qayyim, al asad yakhthubu alal mimbar. Nah, berarti kita katakan itu bukan majas, hakikat. Hakikat apa? Hakikat terbagi tiga. Hakikat lugawiyah, hakikat syar'iyah, hakikat urfiyah. Berarti apa? Urfiyah. Ya, urfiyah. Taib. Bisa dipahami gak sini? Ya. Nah, kalau nanti terjadi ta'aruf antara hakikat-hakikat, yang mana yang lebih didahulukan? Fanuqaddim al-haqiqah asy-syar'iyyah. Kita dahulukan hakikat syar'iyyah. Ya. Makanya madzhab Mu'tazilah mereka berpendapat bahwasanya al-alfat asy-syar'iyyah ja'at bima'anin jadidah tuh. Kalau Asy'ariyah zahabat ila annaha baqiyatun alal makna al-lughawi. Udah aja nih. Hah? Masya Allah. Lah. Nanggung ya. Ntar ya. Mana kita di? Wa qawluhu ma yajri khitaban. Yang berlaku pada khitab ila akhir. Wa qala ba'dum fi ta'rifil haqiqah huwa ma. Huwa ma'ai lafdun yajri khitaban. Lafat yang berlaku pada khitab. Bi an ustu'mila fi istilahin sadirin. Yang digunakan pada istilah yang berasal minal jamaah al-mukhatabah bidzalika lafat. Ya, dari jamaah yang dikhitab dengan lafat tersebut. Wa qawluhu fi istilahin ma quddima ay fi istilah mutaqaddim. Ya, cukup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.